beliau tidak pernah berputus asa setelah beliau ditolak di Taif. Penduduk Taif malah tidak mau beriman, bahkan menyiksa dan menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pindah ke kota Mekah. Kembali lagi ke kota Mekah dengan jaminan dari seorang orang Quraisy. Dan orang-orang Arab dahulu, apabila ada yang menjamin, maka mereka akan senantiasa taat kepada peraturan. Karena kalau seandainya yang menjamin tersebut jaminannya dilecehkan, maka akan berurusan kepada seluruh kabilah, berurusan kepada seluruh orang yang berkaitan dengan orang yang menjamin tersebut. Nah, saat Rasulullah SAW dijamin oleh seseorang dari orang kafir Quraisy untuk masuk ke dalam kota Mekah kembali, maka saat itulah beliau kemudian kembali berdakwah, menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah. Dan saya sudah menyebutkan kabilah-kabilah yang banyak yang disebutkan oleh para ahli sejarah, bahwasanya beliau menawarkan kepada keturunan Amir ibn Sa'sa'ah, kemudian Muharib ibn Bazarah, kemudian Ghassan, kemudian Murrah, kemudian Hanifah, Sulaim, Abbas, Banu Nasr, dan banyak sekali kabilah-kabilah yang beliau tawarkan Islam pada mereka. Di dalam kitab kita ini disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam bukan hanya kepada kabilah. Kabilah itu berarti umum, orang banyak, tetapi juga menawarkan Islam kepada orang per orang. Di antara perkara yang menarik yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya, yaitu penawaran Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Suwaid ibn Samit. Suwaid ibn Samit ini adalah beliau seorang penyair yang cerdas yang berasal dari kota Madinah. Dan beliau dinamakan oleh kaumnya sebagai Al-Kamil karena kekuatannya, syairnya, kemuliaan nasabnya, kemudian juga keturunannya. Datang ke kota Mekah untuk berhaji dan berumrah. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahinya agar masuk dalam agama Islam. Lalu Suwaid ibn Samit mengatakan, "La'alla alladhi ma'aka mithlu alladhi ma'i." Kata Ubadah ibn Samit atau Suwaid ibn Samit, mungkin yang bersamamu aku juga memilikinya. Apa yang kamu ada padamu, aku juga memilikinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa mal ladzi ma'ak?" Apa yang ada padamu? Qala hikmatu Luqman. Hikmah Luqman, kata Suwaid ibn Samit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'ridha alayya." Coba engkau sebutkan kepadaku. Karena dulu orang Arab itu terkenal dengan syair. Syair-syair yang terkenal. Makanya mukjizat yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang mengalahkan seluruh syair-syair orang Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'ridha alayya." Keluarkan syair yang engkau miliki. Fa'aradha. Lalu Suwaid ibn Samit mengeluarkan syairnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal kalam hasan wal ladzi ma'i afdhal min hadza." Sesungguhnya ucapanmu itu baik, syairmu itu baik. Tetapi yang aku miliki, yaitu Al-Qur'an, lebih utama dibandingkan itu. Qur'anun anzalahu Allah taala ala alayya huwa hudan wa nur. Dia adalah Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku, dan dia adalah petunjuk dan cahaya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun membacakan Al-Qur'an kepada Suwaid ibn Shamit. Kemudian beliau mengajaknya masuk dalam agama Islam. Tidak. Kemudian Suwaid ibn Shamit setelah itu berlalu. Tidak beberapa lama Suwaid ibn Shamit mengatakan, sesungguhnya ucapanmu itu baik. Kemudian setelah itu dia pun pulang ke kota Madinah. Dan akhirnya beliau dibunuh oleh kaum Khazraj. Dan ada orang yang mengakui bahwasanya inna lanarahu qutil wa huwa muslim. Suwaid ibn Shamit dikatakan oleh penduduk kota Madinah, kami melihatnya bahwa ia terbunuh oleh kaum Khazraj dalam statusnya sebagai seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa saat itu didakwahi orang itu enggak masuk Islam. Rupanya dia pulang ke kota Madinah, bertemu kaum muslimin di kota Madinah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia masuk Islam di sana. Nah, ini disebutkan bahwasanya beliau meninggal dibunuh oleh kaum Khazraj dalam keadaan muslim. Nanti ada pelajaran menarik di sini. Artinya seorang pendakwah kadang-kadang dia tidak mendapati nilai dakwahnya saat itu. Tetapi mungkin nanti. Bahkan mungkin keturunannya yang akan datang. Ya, baik. Kemudian yang kedua yaitu Tufail ibn Amr ad-Dausi. Ini juga salah seorang yang didakwahi oleh Rasulullah SAW secara pribadi, secara personal, perorangan. Namanya Tufail bin Umar ad-Dausi. Daus itu adalah kabilah dari kabilah Zahran. Dan Zahran adalah kabilah yang terkenal di Arab Saudi. Ya, kabilah yang terkenal di Arab Saudi. Baik. Daus ini seorang pemimpin yang ditaati oleh kaumnya. Ketika beliau sampai ke kota Mekah, jadi Nabi Muhammad SAW menunggu orang-orang. Menunggu orang-orang datang ke kota Mekah, beliau dakwahi. Nah, Tufail ibn Umar ad-Dausi ini datang ke kota Mekah. Lalu orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy kumpul dan mengingatkan Tufail bin Umar ad-Dausi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar jangan engkau tertipu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy mengingatkan Tufail bin Umar ad-Dausi ini tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu Tufail bin Umar ad-Dausi berkata, "Fa wallahi ma zalu bi hatta ajma'at alla asma'a minhu syai'. Ajma'tu alla asma'a minhu syai'." Demi Allah, orang-orang pemimpin kafir Quraisy berkumpul kepadaku dan terus memberikan doktrin-doktrin kepadaku sampai akhirnya aku bertekad aku tidak akan pernah mendengar, tidak akan pernah mau mendengar dari yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara siapa? Pemimpin-pemimpin Quraisy. Hatta hasyautu udhuni qutnan, sampai aku memasukkan ke dalam telingaku kapas. Faghadautu ila al-masjid, lalu aku pun pergi ke masjid. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri salat. Fa qumtu qariban minhu. Lalu aku berdiri dekat dengannya. Jadi subhanallah, dia bertekad untuk tidak mau mendengar. Tapi Allah bertakdir bahwa dia akhirnya mendengar. Begitulah kadang-kadang manusia punya tekad, Allah yang bertakdir. Ya. Ada perkataan Imam Syafi'i mengatakan, Masya Allahu kan, illam asya lam yakun. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki akan terjadi. Meskipun aku menghendakinya, jika Allah tidak menghendakinya, tidak akan terjadi. Ya. apa saja yang Allah kehendaki terjadi. Wa illam yasha lam akun. Kalau seandainya Allah menghendaki, tidak menghendaki, maka tidak akan pernah terjadi. Orang ini, subhanallah, dia bertekad untuk tidak mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata dia malah berdiri dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aba Allahu illa an yusmi'ani ba'dha qawlihi fa sami'tu kalaman hasanan. Maka Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali akhirnya Allah memperdengarkan kepadaku sebagian ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'tu kalaman hasana. Aku pun mendengar ucapan yang baik. Yaitu dari ayat yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu fi nafsi. Lalu aku berkata pada diriku, inni la rajulun labib. Syair ma yakhfa alayya al-hasanu min al-qabih. Aku seorang cerdas. Aku seorang penyair. Aku tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak ada yang tersembunyi dariku. Fama yamna'uni an asma' min hadzal rajul ma yaqulu. Lalu apa yang menahan aku untuk bisa mendengar dari orang ini apa yang dia ucapkan? Maksudnya aku akan mendengar. Falamman sarafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tabi'tuhu wa akhbartuhu ma qalat Quraisy. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai salat, aku pun mengikutinya dan aku memberitahukan kepada beliau tentang apa yang diberitahukan oleh orang-orang Quraisy kepadaku. Kemudian fa aballah illa an yusmi'ani qaulak. Maka Allah Subhanahu wa taala pun enggan kecuali Allah memperdengarkan apa yang kamu baca kepadaku, kata Tufail bin Umar. Lalu aku pun mendengar ucapan yang baik. Fa a'rid ala alayya amrak. Kalau begitu sampaikan, apa sih perkaramu sama mereka ini? Apa yang kamu dakwahkan itu apa? Fa'arada alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa tala alaihi al-Qur'an. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau masuk Islam dan membacakan pada beliau Al-Qur'an. Fa aslamt, maka aku pun masuk Islam. Wa qultu, dan aku berkata, ya Nabi Allah, inni mru'un muta' fi qawmi. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku adalah pemimpin yang ditaati di kaumku. Wa inni raj'un ilaihim wa da'ihim ilal Islam. Aku akan pulang ke mereka dan aku akan mendakwahi mereka masuk Islam. Fad'ullah aynan ja'ala li ayah takunu aunan alaihim fi ma ad'uhum ilai. Maka berdoalah kepada Allah untuk agar Allah menjadikan aku tanda sebagai bentuk pertolongan mendakwahi mereka atas apa yang aku dakwahkan kepada mereka. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tufail bin Umar Al-Addausi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada kabilah-kabilah. Dan beliau biasanya berdakwah saat musim-musim, musim umroh, musim haji, ya, agar orang-orang memberikan tempat kepada beliau dan juga membela beliau, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab kita. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nas bil mauqif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya kepada manusia di tempat mauqif. Mauqif itu tempat wukuf di Arafah. Tempat wukuf di Arafah. Ala rajulun yahmiluni ila qaumi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah yang mau membelaku, kemudian dia membawaku kepada kaumnya. Maksudnya kalau sudah dibawa oleh suatu kaum, maka kaum-kaum yang lain tidak akan berani untuk memerangi ini. Ya. Fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Sesungguhnya Quraisy telah melarangku untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itulah dakwah Rasulullah SAW pada musim haji. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflih. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Maka ini juga dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, saat beliau berdakwah seperti itu, di belakangnya ada Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab, setiap kali beliau sudah berhadapan dengan musuh, orang awam atau manusia, maka pergi Rasulullah SAW. Datang Abu Lahab. Mengatakan, innahu sabi' kadzib. Jangan percaya dia tadi. Dia tukang sihir, tukang dusta. Ya, tukang sihir, tukang dusta. Dan Abu Lahab tidak cukup untuk menghasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memfitnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau juga atau dia juga ikut menyakiti secara fisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang Abu Lahab melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terluka kedua mata kakinya. Kemudian kadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijauhkan manusia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang Abu Lahab membelakangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahi manusia. Ini beberapa cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah dan orang-orang. Menyampaikan dakwahnya kepada kabilah-kabilah dan orang-orang. Baik, kita ambil pelajaran. Ada beberapa pelajaran di sini, ada 8 kita ambil. Yang pertama yaitu semestinya seorang yang berdakwah, berdakwahlah dengan Al-Qur'an. Berdakwahlah dengan membacakan Al-Qur'an. Jadi kalau diperintahkan untuk ceramah gitu ya, para ustadz, para kiai, jangan terlalu banyak retorika, terlalu banyak penyampaian sedangkan tidak dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Lihat dua orang tadi. Siapa? Suaid bin Samit dengan Tufail bin Umar Ad-Dausi. Dua-duanya masuk Islam gara-gara dibacakan Al-Qur'an. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam gara-gara Al-Qur'an, padahal pernah mencekik saudarinya, pernah memukul saudarinya. Tetapi ketika mendengar saudarinya membacakan Al-Qur'an, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu leleh hatinya. Maka sering-sering telinga ini diperdengarkan Al-Qur'an. Dan sering-sering lisan ini dibacakan Al-Qur'an. Ya. Baik. Contoh misalkan Al-Qur'an memberikan pengaruh pada hati. Lihat hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Beliau mendengar orang yang membaca Al-Qur'an yang berbunyi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia diciptakan tanpa sesuatu ataukah manusia mencipta dirinya sendiri? Maksudnya pasti ada pencipta dong. Enggak mungkin manusia menciptakan sesuatu tercipta tanpa sesuatu. Dan tidak mungkin juga manusia mencipta dirinya sendiri. Ini ayat luar biasa menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Dan Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat ini beliau mengatakan kada qalbi yathir. Hampir saja hatiku keluar. Hampir saja nyawaku putus kalau bahasa kita. Ketika mendengar ayat itu. Itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Apakah mereka manusia diciptakan tiba-tiba tanpa ada sesuatu? Ini mustahil. Atau am humul khaliqun, atau mereka yang mencipta diri mereka sendiri. Ini juga mustahil. Oh, berarti ada yang menciptakan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman lanjutan ayatnya, am khalaqus samawati wal ard, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, tetapi mereka tidak yakin. Am indahum khazain rabbika am humul musaytirun, am indahum, ataukah mereka mempunyai ilmu-ilmu Rabb Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang menguasainya? Mustahil. Nah, ini pelajaran yang menarik, bagaimana pembacaan Al-Qur'an membuat hati itu bergetar. Dakwah sering-sering dibacakan Al-Qur'annya bergetar. Saya pernah kajian di kota, salah satu kota. Setelah kajian ada yang berkata, "Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan ayat sekian kali, hadis sekian kali. Maksudnya dalilnya banyak. Tidak usah banyak retorika, tidak usah banyak ceramah yang ngalor ngidul sana sini. Tetapi sering-sering dibacakan dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya yaitu dakwah yang utama adalah menekankan dakwah pada pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, penulis mengatakan faedah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilahnya. Sudah azan ini? Belum. Baik. Yang kedua yaitu bahwa kenapa dakwah yang paling utama adalah membacakan Al-Qur'an? Karena manusia itu pada umumnya mempunyai fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan pada dirinya. Maka ketika fitrah itu dikenalkan kembali, maka akhirnya orang-orang mudah menerima petunjuk. Lihat Suaid ibn Samit. Lihat siapa lagi? Tufail bin Umar ad-Dawsi. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, maka pada saat itu adalah keutamaan. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu petunjuk. Dan mereka yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, maka hatinya akan tunduk patuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah kepada kabilah-kabilah dan juga kepada perorangan, beliau sering sekali mengucapkan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka ini semestinya dakwah yang pertama kali didakwahkan di tengah kaum muslimin. Ini pelajaran bagi kita, terutama anak-anak muda yang sering main di sosial media. Jangan terlalu disibukkan dengan perkara-perkara bantah-membantah. Itu urusan para ustadz, para ulama. Biarkan saja. Tetapi urusan Anda adalah banyak-banyak menuntut ilmu agama. Dan kemudian mendakwahkannya. Ilmu agama yang paling patut dituntut adalah tauhid. Kemudian mendakwahkan tauhid tersebut. Itu kita mencontoh Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau mengucapkan pertama kali dakwahnya adalah ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid pertama kali? Apa hubungannya dengan melawan kabilah-kabilah? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mengetahui tauhid, maka niscaya amalannya tetap diberi pahala oleh Allah. Adapun orang yang tidak mengetahui tauhid, maka akhirnya ditakutkan dia masuk ke dalam kekafiran, kemusyrikan. Kalau sudah masuk ke dalam kekafiran, kemusyrikan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Intinya poin ketiga ini, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid. Dengan tauhid. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya kaum muslimin di zaman sekarang pun mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu beliau senantiasa berdakwah dengan tauhid dan mendudukkan tauhid mempunyai porsi yang sangat besar di dalam berdakwah. Ya. Dan kalau urusan tauhid itu tidak bisa diakhirkan, nanti aja deh. Enggak. Urusan tauhid harus bersegera untuk mengerjakan amalan-amalan Islam selanjutnya. Maka kuncinya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada perkataan penulis di sini menarik. Wa tauhid la yaqbalu ta'jil aw ta'khir aw taswif. Tauhid tidak menerima diakhirkan ataupun ditangguhkan ataupun penantian nanti. Tauhid tidak menerima itu. Maka tauhid, orang yang ingin bertauhid langsung, tidak boleh nunggu-nunggu. Kemudian tidak boleh nanti-nanti, harus langsung pada saat itu juga. Kenapa? Karena tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan dakwahnya kepada orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang yang datang ke kota Mekah. Maka beliau mengatakan, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumi?" Adakah orang yang mau membawaku kepada rumahnya? Fa inna quraisyan mana'uni an uballigha risalatabi. Sesungguhnya orang-orang Quraisy melarangku untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan bahwasanya agar orang-orang memperhatikan yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, penulis mengatakan bahwa meskipun ditolak sana sini, maka beliau tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Ini yang kelima. Beliau tidak pernah putus asa dalam berdakwah. Innahu la yai'as min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf ayat 87. Hanya orang kafir yang berhak atau yang selalu putus asa. Adapun orang muslim tidak pernah putus asa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam berdakwah tidak mengenal kata putus asa. Ketika datang musim, beliau tambah semangat. Ya, dan semisalnya. Yang keenam, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya aman tatkala berdakwah. Aman tatkala berdakwah. Maka siapa saja kita seperti di sini Masjid Imam Syafi'i, kita berdakwah aman alhamdulillah sampai detik ini. Tidak ada yang macam-macam membubarkan pengajian dan semisalnya. Berdakwah aman. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa menggunakan keamanan ketika beliau boleh masuk ke kota Madinah lagi. Maka beliau gunakan keamanan tersebut, yaitu beliau akhirnya mendakwah. Maka aman itu penting. Oleh karenanya dakwah sunnah manhaj salaf ini sangat membenci dan sangat mencela orang-orang yang menyebarkan kegaduhan di tengah masyarakat. Orang-orang yang menyebarkan kegaduhan di tengah orang awam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aman. Aman itu diminta oleh Nabi Ibrahim sebelum rezeki, minta keamanan. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarat. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Allah, jadikanlah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman dan berikanlah kepada mereka rezeki. Aman dulu baru bisa rezeki. Kalau enggak aman bagaimana nyari rezeki? Baik. Kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Seorang dai, pendakwah, kadang-kadang dia tidak mendapati langsung nilai hasil dakwahnya. Ya, tidak mendapati langsung hasil dakwahnya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menawarkan dakwahnya, mengajak kaum muslimin, umat manusia yang ada di Taif untuk masuk Islam. Maka saat itu ditolak, bahkan disakiti, dilempari batu, saat itu ditolak. Tapi tidak beberapa lama bahwa akhirnya orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka masuk Islam. Ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dakwah kadang-kadang tidak diterima saat orang yang berdakwah masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala menolong agar dakwahnya diterima oleh manusia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan, Abu Lahab. Apa faedah dari Abu Lahab? Abu Lahab ini selalu menguntit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, berdakwah, diikuti oleh Abu Lahab. Kemudian setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kemudian setelah itu Abu Lahab menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak disibukkan diri dengan membantahnya. Sudah biar. Khalli wali. Kata orang Arab, khalli wali. Khalli wali itu sudah biarin aja. Ya, dia ngomong cucu-cucu, khalli wali. Biarin aja. Tidak digubris oleh Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ada yang mengatakan bahwa ini merendahkan Abu Lahab. Karena kalau diladeni tambah tinggi kedudukannya, tapi tidak dibiarkan, tidak diladeni oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan para ikhwan dirahmati oleh Allah, yang paling penting itu adalah mendakwahkannya. Adapun tentang membalas agar dia kalah kemudian kita menang, maka ini bukan tujuan dari dakwah. Ya, bukan tujuan dari dakwah. Kemudian pelajaran yang kesembilan, bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita, seorang pendakwah harus sabar. Sabar. Kadang-kadang menghadapi manusia yang ngeyelan. Kadang-kadang menghadapi manusia yang susah untuk menerima dakwah yang mulia ini. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, ayat ke-63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, dialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan kerendahan hati. Berarti para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semestinya seorang pendakwah dia tidak mudah mencaci, mengumpat, berkata kasar kalau seandainya belum diterima dakwahnya pada saat itu. Ya, tetapi hendaknya dia rendah hati tetap. Kemudian setelah itu, apabila ada orang bodoh ngajak debat dia, ngajak ngobrol dia, maka dia cukup mengucapkan keselamatan. Ya, cukup mengucapkan keselamatan. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah, pelajaran ke-9. Pelajaran yang sangat menarik bahwa seorang pendakwah harus sabar. Dan mendakwahi itu bukan hanya duduk di sini, di hadapan manusia pakai mikrofon enggak. Di rumah kita, tengah istri anak kita, di tengah bapak dan ibu kita. Nah, ini pada ikhwan dirahmati Allah, harus sabar. Harus sabar dalam berdakwah karena dia mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yaitu pelajaran dari cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada kabilah-kabilah. Bahwa kabilah-kabilah semuanya menuju ke kota Mekah. Ini menunjukkan bahwasanya kota Mekah adalah alamiyatud da'wah, benderanya da'wah. Dan bahwasanya kota Mekah itu untuk alam semesta seluruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diutus kepada semua kabilah, semua manusia, bukan hanya khusus untuk orang Arab, ya, bukan hanya khusus untuk orang Arab. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian seluruhnya. Nah, ini kira-kira 10 faedah dari Rasulullah SAW menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah yang datang ke kota Mekah dan juga menyampaikan dakwah kepada per orang di kota Mekah. Dan akhirnya beliau mendapatkan pengikut di antaranya yang masuk dalam agama Islam dari kaum Ansar. Karena Rasulullah SAW ketika datang berhijrah, kaum Ansar itu ada sekitar 500 yang menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 500 orang. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perorangan. Nah, alhamdulillah selesai pembahasan yang pertama, yaitu menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan kepada para tokoh. Kita akan lanjutkan nanti setelah azan baiat Aqabah yang pertama, insyaallah pekan depan. Ya, pekan depan baiat Aqabah yang pertama. Nah, silakan azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, itu tadi adalah pembahasan pertama dalam bab yang keempat, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam kepada beberapa kabilah hingga nanti peristiwa hijrah. Taib. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan maka dipersilakan. Ada poin-poin bagus tadi yang disampaikan dalam pelajaran, yaitu berdakwah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Dalilnya yang diperbanyak, bukan malah penyampaian retorika dari diri sendiri. Dalilnya yang diperbanyak. Nah, ini juga menjadi pelajaran nanti bagi jamaah sekalian, kalau ada para penceramah, para ustadz yang terlalu banyak retorika, apalagi sampai ngelawak, maka ini dakwahnya tidak benar meskipun disukai oleh banyak manusia. Ya, meskipun disukai oleh banyak manusia. Wajibkah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah dia rubah dengan lisannya. Kalau dia tidak sanggup, hendaklah dia rubah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Berdasarkan hadis ini, maka amar ma'ruf nahi mungkar wajib, tetapi wajibnya fardhu kifayah. Artinya, jika ada yang mengerjakan dari kaum muslimin sekelompok orang, tentang amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, maka sudah mencukupi. Maka sudah mencukupi. Tidak wajib secara ain, artinya setiap orang dari kaum muslimin, tidak. Tetapi fardu kifayah. Kalau seandainya tidak ada yang mengerjakan fardu, amar ma'ruf nahi mungkar, maka seluruhnya berdosa. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Dan amar ma'ruf nahi mungkar harus berjalan lurus, berjalan sama. Ada amar ma'ruf, ada juga nahi mungkar. Tidak akan lurus agama ini kecuali dengan dua-duanya. Kalau seandainya cuma amar ma'ruf saja, memerintahkan kepada kebaikan, kebaikan, kebaikan saja, maka tidak dicegah kemungkaran yang ada di tengah masyarakat, ini nanti akan timpang. Dan biasanya nahi mungkar lebih sulit diterima. Karena mencegah akan kemungkaran yang merupakan tabiat manusia yang berhawa nafsu. Melakukan kemungkaran. Baik itu hawa nafsu terhadap harta, hawa nafsu terhadap tahta, hawa nafsu terhadap wanita. Maka harus berjalan dua-duanya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai basyiran wa nadhira. Pemberi berita gembira, yaitu amar ma'ruf, dan nadhiran, pemberi peringatan, yaitu nahi mungkar. Nah, beri peringatan tentang neraka dan juga hal-hal yang menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Ini dua, yang berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan tiga hal. Dengan tangan, lisan, dan hati. Tangan, apabila bagi yang mempunyai wewenang. Hati, lisan, bagi yang bisa dengan menjelaskan secara dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa, maka dia dengan apa? Dengan hati. Lihat hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ard, kana man syahidaha wa radhiya wa ankaraha kaman ghaba anha. Wa man ghaba anha wa radhiya kaman syahidaha." Jika sebuah dosa dilakukan di atas muka bumi ini, maka bagi siapa yang menyaksikannya dengan dua kasat mata langsung, maka dia kemudian mengingkari di dalam hatinya, dia seperti dianggap orang yang tidak melihat maksiat tersebut. Tetapi siapa yang tidak melihat dengan matanya maksiat tersebut, tapi dia rela tidak mengingkarinya, dia seperti orang yang menyaksikannya langsung. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian yang berkaitan juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar, para ulama bersepakat bahwa nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Sedangkan amar ma'ruf tidak boleh menyebarkan kemungkaran. Nah, ini kaedah. Nahi mungkar, para ulama bersepakat, tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Contoh misalkan ada orang mabuk, dibiarkan. Karena kalau seandainya dia ditegur saat dia mabuk, maka dia akan lebih parah, bisa membunuh, bisa merusak rumah, bisa. Kemungkaran lebih besar dibandingkan kebaikan yang diharapkan. Maka para ulama bersepakat, amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar harus ada, dan hukumnya tadi fardu kifayah. Bahkan dalam perkara-perkara di tengah keluarga misalnya, ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh dibiarkan. Suami malas pergi ke masjid, maka sang istri harus amar ma'ruf dan nahi munkar. Istri terlalu sibuk dengan sosial medianya, maka suami menasihatinya. Tidak boleh dibiarkan sehingga lupa baca Quran, lupa berzikir, dan lupa. Maka harus ada amar ma'ruf nahi munkar dari suami. Kalau tidak, hancur keluarganya. Kalau tidak, maka akan hancur keluarganya. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang berkaitan juga dengan amar ma'ruf nahi munkar dari beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa yang beramar ma'ruf harus mengetahui ma'rufnya. Yang bernahi munkar harus mengetahui kemungkaran yang dia larang. Artinya amar ma'ruf nahi munkar adalah ibadah. Tidak boleh seasalnya, tanpa ilmu. Ya, nanti yang ada kalau seandainya amar ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu, yang ada dia amar munkar nahi ma'ruf. Ya. Amar munkar nahi ma'ruf. Dan itu kebiasaan kaum Yahudi. Amar munkar nahi ma'ruf. Ya, kebiasaan Yahudi itu. Yang ma'ruf malah diingkari, yang mungkar malah dikerjakan. Sebutkan dalam Al-Quran. Ya'muruna bil mungkar wa yanhauna anil ma'ruf. Saya carikan ayatnya. Jadi amar ma'ruf harus dengan ilmu. Ya. Dalam surah At-Taubah ayat 67. Bukan orang Yahudi, orang munafik. Al-munafiqun wal-munafiqat ba'duhum min ba'd. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian lainnya adalah sama. Ya'muruna bil-munkar wa yanhauna anil ma'ruf. Ya'muruna bil-munkar wa yanhauna anil ma'ruf. Orang-orang mereka membuat atau memerintahkan membuat kemungkaran dan melarang berbuat kemakrufan. Ini. Kemudian para ikhwah, tadi saya sebutkan bahwa yang amar ma'ruf dengan tangan itu hanya orang-orang yang mempunyai wewenang. Yang tidak punya wewenang tidak bisa amar ma'ruf dengan tangan. Dia bisa dengan lisan kalau seandainya dia punya ilmu. Kalau seandainya dia bisa memberi nasihat. Kalau tidak, maka dia dengan hati. Kemudian, jika amar ma'ruf itu dilakukan dan nahi mungkar itu dilakukan kepada pihak yang berwenang, pemerintah dalam hal ini, maka harus melalui metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu tidak di depan khalayak ramai, tidak dicaci maki, dan terus didoakan. Ini adalah salah satu atau beberapa hal dari syarat amar ma'ruf kepada pemerintah. Yaitu tidak depan khalayak ramai. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yansuha li dhi sultan fala yubdihi 'alaniyah." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin tidak boleh di depan orang banyak. فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ, ambillah tangannya. فَإِنْ قُبِلَ فَذَاكْ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ. Kalau seandainya diterima nasihatnya, maka itu yang diharapkan. Kalau seandainya tidak, maka sungguh tugasnya sudah selesai. Tidak boleh terang-terangan, tidak boleh dengan orasi-orasi di depan istana, di dalamnya mengumpat, mencaci maki. Saya pernah dulu waktu masih baru-baru lulus SMA. Dulu banyak yang ada yang ngajak saya ikut seminar umum. Yang mengadakan seminar adalah salah satu organisasi pergerakan. Itu dari awal sampai akhir yang ada cuma mencaci pemerintah. Dan yang ajib, saya masih ingat dalam benak saya, yang ajib, semakin berani mencaci pemerintah, semakin pahlawan. Semakin berani mencaci pemerintah, semakin menjadi pahlawan. Contoh misalkan, ada orang penanya waktu seminar itu, "Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya agar menjadi pahlawan seperti Anda, berani dengan lantang menentang kebijakan pemerintah?" Wow. Ya, itu tuh. Dan saya baru-baru kemarin, 2 hari yang lalu, waktu masih dakwah di Jakarta, ketemu dengan salah satu juru bicara organisasi ini. Juru bicaranya, artinya yang sering kemana-mana dengan orang yang nomor satu di organisasi ini, dokter beliau. Dan saya tanya, "Kenapa antum ke dakwah salaf?" Kata beliau, "Saya bermimpi bahwa saya dikejar-kejar orang, sedangkan kawan-kawan yang di dakwah salaf tenang-tenang saja." Kemudian saya tanya lagi, "Apa bedanya dakwah yang mereka dengung-dengungkan, pergerakan yang mereka dengung-dengungkan dengan dakwah salaf?" "Jauh berbeda, Ustaz. Salah satu bedanya adalah dakwah salaf sangat menghormati pemerintah. Sedangkan dakwah pergerakan cenderung kepada menghina kepada pemerintah." Padahal keamanan itu adalah salah satu nikmat Allah yang terbesar. Nah, salah satu hal yang bisa mendatangkan keamanan adalah ketika hubungan rakyat dengan pemerintah baik. Maka akan tercipta keamanan untuk bekerja, keamanan untuk mengajar, keamanan untuk majlis ilmu, keamanan untuk mengerjakan ibadah-ibadah, keamanan semuanya. Nah, itu nih heran. Saya masih terngiang-ngiang itu. Karena tempatnya waktu itu di Banjar. Di salah satu sekolah tinggi di Banjar. Pertanyaan yang paling saya ingat itu, bagaimana kiat agar menjadi pahlawan seperti Anda? Karena Anda sangat lantang dengan kebijakan pemerintah. Jadi semakin mencaci, semakin berani menghina, merendahkan pemerintah, semakin dianggap pahlawan. Ya, bahkan bukan hanya tahap menghina, tetapi kadang mengkafirkan, sebut pemerintah taghut dan semisal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang ciri-ciri Ustadz yang bisa kita ambil ilmunya dari pendengar di Papua. Ya, ini radio apa Papua, Mas? Saya lupa. Di Papua ini setiap, masya Allah, setiap malam beliau merilai kajian kita dari Banjarmasin. Saya waktu ke Papua ketemu dengan pembawa acaranya. Dan salah satu sejarah apa kajian yang favorit, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita bukan hanya mempelajari kisahnya, tetapi mengambil pelajaran-pelajaran darinya. Maka jawabannya, ciri-ciri ustadz yang bisa kita ambil ilmunya, yang pertama yaitu dia menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, Al-Quran dan Sunnah tersebut dipahami oleh para salaf. Jadi kalau seandainya ada yang menyampaikan dalam ceramahnya terlalu banyak ucapan-ucapan, terlalu banyak pemahaman-pemahaman sendiri tanpa berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak pantas diambil ilmunya. Karena sumber ilmu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sumber referensi hukum, sandaran hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Sumber kebaikan ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka pada saat itu, siapa saja yang berdakwah yang tidak menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak pantas diambil ilmunya. Yang kedua, ustadz yang pantas diambil ilmunya adalah ustadz yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan syarat yang kedua ini akan sangat membedakan dari apa yang disampaikan antara ustadz yang ahlus sunnah bermanhaj salaf dengan ustadz yang mengaku bermanhaj salaf. Akan sangat berbeda apa yang disampaikan. Kenapa? Karena ustadz yang ahlus sunnah bermanhaj salaf, yang pantas diambil ilmunya, dia akan mengembalikan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis kepada para sahabat, bukan kepada pemahaman sendiri, dari kantong sendiri, dan bahkan saking dari kantong sendirinya itu, kadang-kadang pemahaman, pengajaran yang dia ajarkan, belum pernah ada seorang imam Islam pun menyampaikannya. Ini kan sangat pintar kalau begini. Ya. Ini tidak benar. Maka hati-hati. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ustadz yang bisa diambil ilmunya adalah ustadz yang dakwahnya fokus terhadap dakwah seperti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhid, dakwah akidah. Meskipun tidak menutup kemungkinan tema-tema tentang keluarga, tentang harta, itu penting. Tapi saya katakan tadi, memfokuskan, lebih mendahulukan dakwah tauhid. Sebagaimana hadis dari Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab. Fa'awwalu ma tad'uuhum ilai syahadati an la ilaha illallah. Maka yang pertama kali kamu dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi dia sangat konsentrasi dengan dakwah tauhid. Yang ketiga, yang keempat. Ustadz yang pantas untuk diambil ilmunya adalah ustadz yang tidak keliru dalam masalah tauhid dan akidah. Yang kalau berbicara masalah tauhid itu dia lancar. Dengan dalil-dalilnya, lancarnya. Tidak terbata-bata. Dan juga tidak keliru. Ditanya tentang Ar-Rahman ala arsyistawa, maka dia benar pemahamannya. Yaitu kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa melakukan temsil, menyamakan Allah dengan makhluknya. Takyif, menanyakan bagaimana Allah beristiwa. Kemudian ta'til, dan menolak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahrif, tidak merubah makna dari istawa tersebut. Begitu semestinya ketika ditanya tentang Ar-Rahman ala Rasulullah. Bahkan para ulama mengatakan salah satu hal yang membedakan antara ahlu sunnah dengan selainnya yang sangat signifikan adalah perkara Allah beristiwa di arsy atau di atas arsy. Karena di situ akan terlihat hakikat jati diri seseorang. Dia ini pemahamannya apa? Pemahaman ahlus sunnah kah? Atau pemahaman mu'tazilah yang lebih mendahulukan akalnya atau tidak? Ya. Maka seorang ustadz yang pantas diambil ilmunya, dia tidak boleh terbata-bata. Apalagi sampai tidak tahu dalam perkara tauhid dan akidah. Karena itu bagai makanannya setiap hari. Kenapa demikian? Karena kita ini beramal. Pondasi amal adalah apa? Adalah tauhid. Amalnya akan sia-sia tanpa pondasi. Tauhid itu bagaikan akar pada sebuah pohon, bagaikan pondasi pada sebuah bangunan, bagaikan ruh pada jasad. Itu tauhid. Nah, makanya dia tidak boleh bodoh terhadap tauhid dan tidak boleh keliru dalam perkara tauhid. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Ar-Rahman apa ayatnya? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih beristiwa di atas arsy. Ada yang mengatakan bahwasanya istawa, beristiwa di sini maksudnya adalah istaula, menguasai. Maka ini berarti merubah Al-Qur'an dengan tafsiran yang tidak pantas ditafsirkan ayat tersebut dengannya. Dan juga merubah bukan hanya maknanya tetapi juga lafadznya. Ini dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ustaz-ustaz yang bisa diambil ilmunya juga adalah ustaz yang sangat perhatian dengan dakwah sunnah dan muharabatul bid'ah. Mendakwahkan kepada sunnah dan memerangi bid'ah. Ini adalah salah satu tanda indikasi ustaz tersebut bisa diambil manfaatnya atau diambil ilmunya. Dan dia sangat faham apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Dia tidak akan mengatakan zakat dengan beras itu bid'ah. Enggak akan. Itu hanya orang yang tidak faham perkara bid'ah. Karena zakat dengan beras ada dalilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faradhu Rasulullah para sahabat berkata, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan sa'an min ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dari makanan pada bulan Ramadan satu sa' dari makanan pokok. Makanan pokok beras. Dan itu dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Orang yang ustadz yang pantas diambil ilmunya, dia faham betul mana apa itu sunnah, apa itu bid'ah, dan dia sangat mendakwahkan sunnah, memerangi perbuatan bid'ah. Yahya bin Ma'in rahimahullah berkata, "Adzabbu 'anis sunnah afdalu minal jihad fi sabilillah." Artinya, membela sunnah lebih utama dibandingkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa ciri ya. Jadi cirinya jangan yang lain-lain. Sebagian orang cirinya masuk YouTube bisa membuat menangis atau bisa membuat tertawa. Nah, undang tuh ustaz aja. Itu bagus ustaznya. Ini bukan ciri. Atau ciri yang lain, ustadznya mendatangkan pemahaman yang belum pernah didengar orang sebelumnya. Itu pemahaman berarti menyimpang. Karena ulama sebelumnya berarti belum ada yang mengatakannya. Ya kan? Atau dia bersandar bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena belum ada sebelumnya. Nah, jamaah juga jangan tergiur dengan, wah, hanyar ku dengar kayak ini penjelasannya. Hanyar, hanyar tuh bahaya tuh, hanyar. Kenapa? Karena ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mungkin belum ada imam sebelumnya menyatakan itu. Nah, ini dia. Wallahu a'lam. Itu beberapa penjelasan tentang siapa saja ustaz yang bisa diambil ilmunya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nyaman, Pak? Jadilah kita sebagai muslim yang sejati. Nyaman tuh pasti. Ya, jadilah sebagai muslim yang sejati. Kalau kita semua jadi muslim yang sejati, sistem yang sekarang kita akan tinggalkan, beralih kepada apa yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu intinya. Ya. Kalau ingin nyaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Sungguh Allah akan menjadikan kalian sebagai pemimpin khalifah, sebagaimana orang-orang sebelum kalian menjadi khalifah. Dan Allah akan menetapkan agama kalian di tengah-tengah kalian yang telah Allah ridhai bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut menjadi rasa aman. Syaratnya apa? Beribadahlah kepadaku dan tidak mensyirikanku dengan sesuatu apapun. Nah, berdasar ayat ini, jika kita ingin hidup aman dan nyaman, maka pada saat itu jadilah yang muslim hakiki. Karena para ulama mengatakan, kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana sikap kalian wahai para rakyat, seperti itulah pemimpin kalian. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Maka kita tidak bisa berbicara sistem yang sudah begitu mendasar sebagai ideologi negara, kemudian kecuali dengan cara kita memperbaiki diri sebagai seorang muslim, akhirnya kita benar-benar berhukum kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu Pak caranya. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Taib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung